Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala dawu sapa ibn Umar. Dawung ini ibata'atu tuku sapa ingsun. Ibata'atu tuku sapa ingsun zaitan ing minyak zait fi suqi ing dalam pasar. Dan ing golek opo-opo iki nang pasar, opo luwih murah lan macam-macam barang luwih akeh ya kan. Nang golek opo-opo iki nang pasar. Pasar tradisional khusus sih luwih murah nek iso nyang gitu. Falam mastau jabduhu mongko semangsani apa iku jenenge dadekno milik sapa ingsun ing Zaid, artine wis dadi milikku. Lagiani mongko ketemu ing ingsun sapa rajulun wong lanang wis tak tuku ya toh wis jadi milik saya, aku ketemu wong. Fa'atoni mongko paring sapa rajul ing ingsun bihi kelawan Zaitan paring ribahan ing padi hasanan kang bagus. Wah, lalu dia membeli barangku itu. Saya dikasih laba yang wah luar biasa ini. Seneng aku ya kan toh tak dol maneh itu padi. Faratu mongko ngarepno sapa ingsun an adriba ing yen toh apa meletakkan sapa ingsun ala yadi rajuli ing atase wong lanang. Aku kepingin okay, menyelesaikan akad itu. Jadi zaman dulu ini akad-akadan tangannya berpegangan, salaman kan? Tak tuku ya, ya wis tuku sekian ribu. Mata nih kok, ini mana nih? Fa'arot tu an adriwa ala yadi rajul. Alamat saling ridho, alamat saling merelakan barangnya dijual, terus penjual rela barangnya dibeli. Itu namanya an adriwa ini. Fahodha mongko ngalap sapa rajulun wong lanang memegang artine. Min khalfi kang saking mburi ingsun. Bidhiroi kelawan lengan ingsun, lengan bawah nih. Lalu ternyata setelah itu ada orang memegang lengan saya. Faltafattu mongko noleh sapa ingsun. Kala faltafattu mongko nuli noleh sapa ingsun. Tak toleh faidahua monggo dumadan utawi rajul iku Zaid bin Thabit. Iku Zaid bin Thabit ternyata dhewe Zaid. Zaid bin Thabit. Pagola mongko ngucap sapa Zaid ala tabi'ahu. Ojo adol sapa sira ing Zaid. Zaid Zaitan lho ya, tutup Zaid Zaid itu. La tabi'ahu ojo adol sapa sira ing Zaitan haitsu ta'tahu ing dalam dininggon tuku sapa sira ing Zaid. Hatta tahuzahu sehingga apa iku jenenge ngasilno sapa sira ing Zaitan ila rohlika marang apa iku jenenge tempat barang sira. Kala ila rohlika tempat barang sira utawa omah sira ngoten ya kena. Kala dadi rohal niku ya barang-barang yang dibawa saat melakukan perjalanan itu rohal. Untuk kadang rohal mana nih omah tempat ya gak harus rumah toko bisa. Qala fa inna Rasulullah karena sedunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku naha nyekah sinten Rasulullah oke kita samsul lah nanti itu. Halo Bir. Halo. Kontrol kono boleh mengaji. haitsu tubta'u ing dalem dinenggon haha antuba'a saking yen to dijual opo asilau pira-pira barang pira-pira bondo silat niku pira-pira bondo dagangan haitsu tubta'u ing dalem dinenggon titol opo iku jenenge titol dituku opo iku jenis silat hatta yahuzaha sehingga ngasilno ing silak sapa tujaru pira-pira pedagang ilari halihim marang pira-pira omai utawa barangi atujar dikumpulno karo barang-barangi utawa ditelen omai rawahu dening hadis sapa Abu Dawud wa Abu Qatadah sapa Ahmad wa Abu Dawud walahtu telah wa hadis iku lahu kata Abu Dawud wa sahahahu lanyoheno ing hadis sapa Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi hadis ini gini, katanya saya bin Sabit, jangan kau jual ini minyak zaitmu sampai engkau bawa ke rumahmu, sampai engkau letakkan bersama dengan barang-barangmu. Karena Rasulullah itu melarang menjual ya barang di tempat barang itu dibeli. Kala antuba'a haitsu tubta'u. Jadi Kanjeng Nabi ngelarang barang-barang itu dijual di tempat di mana barang itu dibeli sampai dibawa ke rumahnya atau ke tokonya atau ke barang-barangnya. Jadi kudu dipindah mana nih? Artinya begini. Ini mengisyaratkan adanya kobet. Bukan berarti kudu dipindah tenanan. Jadi yang penting dalam jual beli itu ada kobet. Kobet itu menerima barang setelah adanya akad. Barang sebelum diterima maka tidak boleh dijual kembali. Jadi harus diterima dulu. Ini mana nih? Ngapa hatta tahu zahuni? Kala jadi diterima ditompo, ya kan toh? Kala baru setelah itu kena dijual lagi. Kala wanhulan saking apa iku jenengi Ibnu Umar. Kala dawuh sapa Ibnu Umar kultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah ini setune ingsun iku abiu atur sapa ingsun al ibila ing unta bil baqi'i ing dalem baqi. Kala Kanjeng Nabi kula menjual unta di tanah baqi. Baqi iku padahal asale kuburan tapi kuburan apa iku jenenge ya terus dadi pasar asale niki pasar terus dadi kuburan kemungkinan besar. Fabi umatul sapa ingsun bidanani ri kelawan pira-pira dina. Wa hudulan ngalap sapa ingsun adarohima ing pira-pira dirham. Qala lantak atul sapa ingsun bidarohimi kelawan pira-pira dirham. Wa khudulan ngambil sapa ingsun adana ini roing pira-pira dinar. Kanjeng Nabi, saya menjual ya dengan dinar lalu mengambil dirham. Saya menjual dirham lalu mengambil dinar. Dijual-jualan dirham dijual per dinar, dinar dijual karo dirham enggak masalah. Aku tu ngalap sapa ingsun hada ing iki min hadi sangki iki wautilan bareng sapa ingsun hadi ing iki min hada sangki iki. Kala di ngono-ngono kuwi istilahnya jual beli mata uang ngono ora apa-apa, ya kan toh. Nek emas ya karo emas berarti timbangane kudu padha ya dan biadin ya toh. Terus diterima di majelis akad, tidak boleh dihutang. Faqala maka dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tong ini la baksa. Ana bil. Ngkon lho. Ana. Oh ini perlu dikon maca waqiah ini. Ini itu nang di lama. Kala la basa ora ono bahaya iku mujud antah utahar kelawan yento ngambil sopo siro ing dana anir lan darohim bisi riyau miha kelawan rokoni dinoni dana anir lan darohim malam taftariko ing dalam selakini ora bisa sopo taftariko tawa poka terus wabainakuma sayono yang ngatun ya malam daftariko ing dalam selakini ora pisah sopo siro luru wabainakuma laniku ing dalam antarane siro luru sayono tawis wici-wici wabainakuma laniku tetep ing dalam antarane siro luru sayono tawis wici-wici ya kau popo dawai kanjeng Nabi selama kalian itu tidak berpisah ya, selama kalian belum berpisah dan kalian masih punya tanggungan, artinya apa? Wabain aku masyai un ini ada tanggungan, artinya barang-barang yang dijual belikan belum diterima semuanya, ini jangan. Jadi kalau jual beli barang ribawi ini harus semua barang diterima di majelis akad, gak boleh dihutang. Gimana nih? Malam taftariko wabain aku masyai un rawahung dewa noing hadis sokol khom satu wong limo wasokhaha hulanyo enoing hadis sokol hakim imam hakim kala apa iku jenenge taharimun najisi ya rahpun budimu kala wa'an hulan saking ibnu umar radhiyallahu anhu kala dawusidun ibnu umar nah hanya kasih dan nabi kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani najis saking najis gala ani najis saking najis najis niku apa wonten niki muntafaqun alaih najis nek basa kula niku najis sing ngene banjet bahasa banjet ini contohnya menambah harga barang untuk menipu orang lain bukan tujuan di membeli. Contoh Ramadan ini menggelar barang Hendrik datang membeli don songkok tak beli don kira organik 10.000 10.000 ya. Ansuti teko. Anu to, nek aku gelem iki 15.000 iki. Nah, Kang Suti nambahi regane barang. Tujuane Kang Suti ini gak ingin beli itu sebenarnya. Tujuane untuk supaya Hendri ini mau menaikkan tawaran, ya kan? Nah, menipu orang lain ini. Ini hukumnya napa? Gak oleh nek koyo ngeten niku. Kala iku jenenge najis. Sepakat ulama niki gak boleh. Kala wa Jabirin radhiyallahu anhu cumbi jero barang golong iki cumbi barang koyo ngeten niku. Ya, ngerti cumbi ya kayak gitu cumbi model. Kadang ada kesepakatan antara cumbi dengan pihak pembeli, penjual. Kadang gak ada kesepakatan, memang pihak jumbinya ini kepingin menipu orang lain ngerti nih. Kadang ada kesepakatan kok ini ada uang sini yang bareng yuk, kue eto-eto menawar engkau pura-pura nawar lah ini loh, ini namanya najis. Wan Jabirin radhiyallahu anhu anna nabiyya setuni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ikunah sinten kanjeng Nabi anil muhaqolati saking muhaqolah kala anil muhaqolati saking muhaqolah apa muhaqolah mana nih muhaqolah ini kata banget kata banget untuk singgara nih mana nih muhaqolah ini menjual tanaman sebelum waktunya dipanen sebelum layak dijual. Boleh sama boleh? Kami tahu. hilang. Amin. Subuh kan nomor itu sih. Nah iya. Kala anin muhakolah, sangking muhakolah, iku muhakolah, ya, menjual makanan atau jenis tanaman yang belum waktunya dipanen, nung sawah ya misalnya, padi belum waktunya panen, belum keras bijinya sudah dijual, itu namanya muhakolah. Oleh wal muzabana tilan muzabana. Kala apa iku jenis wal muzabana tilan muzabana? Apa muzabana? Menjual rutok kurma teles dengan kurma apa jenenge garing iku sing gak oleh panen ngene juga. Apa maknane muzabana? Muzabana itu menjual buah-buahan yang masih ada di atas pohonnya dengan sejenisnya yang sudah dipanen. Misalnya gini, kurma masih berada di batang pohonnya, terus dibeli dengan menggunakan kurma yang sudah dipanen. Nah, iki jenenge muzabana. Ono sing ngarani ngono. Gala sitae sik durung dipanen. Sitae wis dipanen, sitae wis garing, sitae sik teles. Pertimbangane niki jelas gak padha niki kan to. Nah niki. Kala wal muzabana wal mukhabarati lan mukhabaroh. Lah niki. Ana mukhabaroh. Apa mukhabaroh? Mukhabaroh niku mengerjakan bumi ya dengan opah hak sebagian hasil panennya. Itu jenenge mukhabaroh. Ya yes, siku sawahku garapen engko separone hasile kuwi samene aku samene. Ngoten iki kok hasilnya bagi wanis terus apa iku? Sunya, ya. Kala wanis sunya lan saking apa iku jenenge mengecualikan ila antuk lama kecoba yen to diweruhi apa iku jenenge kala apa yang tak jenwerwi apa iku perkara sing dikecualikan kadari perkara sing dikecualikan kala juga melarang kanjeng ila antuk lama mengecualikan. Contoh nih saya apa namanya jual gelas ini kepadamu, gelas ini tak jual kecuali sebagiannya. Nah iki jenenge iki ngene iki tidak diperbolehkan. Kala na istisna majhul la ya toh. Kala na istisna mboten majhul nggih mboten napa-napa. Misale ngene. Saya jual kepadamu seluruh gelas ini kecuali gelas yang ini. Nah, ya toh. Kalau saya ngomong ini, saya jual kepadamu seluruh kambing saya ini kecuali salah satunya. Salah satunya sing ndi? Kan gak mak, iki kan gak maklum. Kan enggak tahu. Lah, nek kepingin sah, saya jual kepadamu seluruh kambing saya kecuali ini loh. Ini loh, ini yang ini. Ya, ini ka ini. Enggak apa-apa. Kecuali sebagiannya. Sebagiannya yang mana? Nah, ini majhul namanya. Gitu saja wis enggak kenal. Qala rawahu wa nang hadis apa al khamsatu wa lima. Wa illa ibn Majah. Kecoba Imam Ibnu Majah. Sohaha ulan nyoheno ing hadith sobat tirmidhi imam tirmidhi gala tapi ono sengarani mukhabaroh itu oleh lo ya. Syafi'iyah ngatakan boleh karena dibutuhkan itu sih. Tidak semua orang punya tanah dan tidak semua orang yang punya tanah itu bisa garap tanah. Kadang gak sempat, kadang apa, kadang emang gak lihai sawah ya, tapi dia enggak lihat atau tidak punya kesempatan. Wananas sinan saya anas kona daus sinan anas. Nah hanya kasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anil muhakola ti sangi muhakola. Tadi muhakola memang banyak orang mengartikan muhakola benten-benten. Mengenai sing seperti tadi, saya mengatakan menjual tanaman kola dengan menggunakan gandum beto-beto. Wal muhodoro tilan muhodoro. Apa muhodoro? Muhodoro itu menjual buah-buahan atau biji-bijian sebelum tampak layak dipanen, sebelum tampak kebaikannya. Misalnya apa? Misalnya contoh, menjual padi sebelum tampak kalau padi itu layak dipanen, sebelum biji-bijinya itu apa namanya mengeras, itu namanya muhodoro kale. Menjual pisang sebelum tampak kalau pisang itu matang, pisangnya kuning. Ya orang butuh kabeh, sebagian saja sudah cukup wis. Solo cara wong Jawa. Wah, gedangi Solo rek, ana sing kuning sitok loro, iku wis jenenge layak untuk dipanen. Butuh iso lah, itu sudah boleh wis dijual nek. Nek gurung sewu ijo sama sekali ijo, gurung ijo mateng. Kadang ana ijo tapi ijo mateng, ijo tetep kuning, itu benten, Mas. Gala wal mula masati lan mula masa wal mula masalasi apa iku jenenge lan mula masa gala tadi mula masa niku jual beli dengan menggunakan temek-temekan malam ataupun siang gala tadi temek-temekan nek si temek berarti jadi ngoten niku tanpa kata-kata wah ngerti si mula masa. Wal munabadzati lan munabadza kala itu jenis munabadza munabadza munabadza itu saling melempar tanpa melihat barang barangmu lemparan barangku tak lempar iki jenis jual beli ini wis tanpa ditelok apa barang iki apa barang iki ngene lho oh, ini namanya munabadza kala ngene iki tidak diperbolehkan. Kala wal munabadati lan munabadah. Paham, itu munabadah kayak gitu. Ayo, ini barangmu lemparan. Yo, barangku tak lempar. Udah wis ya, aku udah dijual di sini. Wah, gak ngerti aku lempar. Masih nakalan lempar kerikil, itu toh. Makanya jual beli itu harus jelas. Wal muzabanati lan muzabana rawahul Bukhari. Kala Antawus an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Dawus sapa Ibnu Abbas qala Dawus inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqu aja mapak sapa sira kabeh qala arubana ing ontan-ontan napa rubban niku ing pira-pira ontan-ontan adalah orang yang membawa barang-barang untuk dijual ke tempat lain. Kala tadi ini ada orang datang dari satu tempat baik berjalan atau naik barang mau dijual di Bandung. Terus sampan papak di sana. Ya kan tahu bisa aku sing ngedol. Ya kan iki tidak diperbolehkan, ya kan. Kala dipapak nang kono. Ya engko kan rego kan dadi wekmu kabeh. Ya kan? Orang pasar kalau tidak menghasilkan memperoleh barang yang murah kalau kurung sampai pasar atau guru di luar negara itu sudah di luar desa sudah dipapak. Nah itu pasar benten. Jadi talaqi rubban itu berlaku ketika di luar daerah. Sebelum masuk daerah mesti papak. Nah, kenapa nanti jelas ini enggak tahu harga pasar juga ini kasihan. Ya. Ditipu oleh orang-orang ini. Hanya sekian padahal harganya mahal. Dia belum sampai ke tempat tujuan di luar apa tempat tujuan sudah dipapak kalau pedagang-pedagang nggak oleh nggak tadi tapi kalau sudah masuk daerah nggak masalah walaupun belum masuk pasar nggak masalah. Kalau walayabi lan ora kenoatur sopo hadirun Sapa iku jenenge wong sing hadir li batin marang wong sing desa. Batin iku wong sing baduwi niku orang yang ada di desa. Kala kultu ngucap sapa yang sundim ni Abbas marang Ibnu Abbas ing ucapan mau te apa iku kalu dawuh Kanjeng Nabi rupane dawuh wala yabi hadirun li batin. Kala dawuh sinten Ibnu Abbas layak kuno ora ono sapa hadir lahum barang batin iku simsaron iku simsar apa simsar mana nih gala apa jenenge simsar iku makelar itu iya makelar itu simsaron iku makelar makelaran gak oleh ono wong teko desa sampai aku sing ngaturno barang kok aku sampean kayak sekian yo. Ya kuno, jadi ini simsar yang gak boleh itu begini. Ada pedagang datang, ya kan? Datang dari luar ke daerah ini. Lalu datanglah simsar, makelar. Bis. Aku jangan pusing itu, bis. Tak ngutur sidi-sidi kendokone larang. Nah, ini yang gak boleh. Ya. Simsar yang kayak gini yang gak boleh. Jadi dia pedagang ini kepinginnya barangnya langsung habis saat itu juga, tapi si simsar maklarnya santai aku sih tahu kok tahu terus sedih-sedih biar barang semakin mahal. Ini namanya simsar yang gak diperbolehkan yo yang tinggi berarti mahal ke, apa namanya gak dibolehkannya itu karena menjadikan harga semakin mahal. Berarti kalau tak jual no barang wis kue kini tengok-tengok tak tekno saya ini juga dengan harga saya ini juga ya gak masalah olah simsar kan berarti ini nyewa wong kok kan ngedolong ngerti ceritanya lah ya ngerti ini gak apa-apa nih ngerti olah mutafakun alaih wallah bintai lafati hadis iku lonoh Bukhari kadu imam Bukhari Kala memang banyak ulama yang berbeda pendapat tentang masalah samsar niki lho, jadi makelar boleh apa enggak. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak. Kalau sama aja dengan di Sahih Bukhari ini, banyak ulama yang memperbolehkan bakal dengan model-model yang ada di Indonesia ini boleh, ada yang memperbolehkan. Wis, terlalu barang kula. Teko aku satu sewu, terserah kamu dol piro. Kok turahnya sepepen, pokok itu pakai non semuanya nah, ini kok, nah cara kita itu gak sah yang tadi sariah ya kan, tapi ada yang ngerani gak apa-apa wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kala da'u sinna Abu Hurairah kala da'u sinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talakku ojo apa iku jenenge Kala wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu kala dawsidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqahu jadi la talaqahu itu ya tersing bener mereka ini tafa'ala ya tafa'al ya talaqahu gitu ya baik sama tulisannya bi talaqahu la talaqahu ojono apa iku jeneng mapak sapa sira kabeh al jalaba ing apa iku jenengi kala barang kang ditarik saking negara liya kala jadi aja dipapak ya. Jangan dicegat barang yang ditarik dari negara lain dicegat di luar apa namanya daerah nah, ini gak boleh namanya masuk daerah cegatan gak apa-apa faman mengkotai sabali wong apa iku jenengi faida atas saidu wa sufa wa bil khiyar faman mengkota idhabani wa utulub iya iku namun dipapak sopa man fasturi ya maka nuli dituku sopa minum saking man faida atas mengkoyin dalam nadikani teko sopa saidu wong sing tu apa saidu iku man biasa sing teko buddha kan sopa saidu saidu man fahuwa mengkota saidu asuko yang pasar bahwa mengkotai sayyid itu bil hiyari tetap kelawan hiyar rawahu muslim kalau ada orang dipapak di luar apa daerah yang mau didatangi untuk menjual barang nah ternyata harganya tidak sesuai dengan harga pasar ya terlalu murah ini nah mapakin lo dia memang tujuannya dipapak sebelum masuk daerah supaya orangnya gak tahu harga di daerah itu maka dia punya boleh hiyar, boleh menjalankan jual beli, melanjutkan atau membatalkan. Ini maknanya falahu hiyar, rawahu muslim. Wa anhu lan sayyid Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawsinna Abu Hurairah nah hanya kasih tanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayya bi'a saking yen atur sapa hadirun kang hadir di badin krono wong desa wala tanah jasu lan ojo banjet sopo siro kabe banjet itu tadi kala wala ya bi'u lan ora kena atur sopo orang julu wong lanang ala bayi ahihi ingatasi atulani dulure rojul kala jenis albay ala bayi akhihi atau syiro ala syiro akhihi kalau ini contohnya ada penjual dan pembeli ya ini Hendri penjual terus Ramadan pembeli Hendri sepeda mau tak beli error kan ya masuk saya pilihan baru kalau ngomong teko ini teko Dri yes. Akad muka roh sopo jenengi Ramadan batal nolai aku pedamu tak beli dengan harga yang lebih mahal 15, 16 juta bi perusahaan ya ini jenengi albaiku ala bai'i akhi ini kurang kena utawa nungku perkara sing wis dituku konjone niku yo gak kena kaya ngoten niku wis aku tak aku tau teko wong nang sapa Ramadan ten membelimu sepeda motor kepada Hendri Batono wae kuwi beli nang aku dengan harga 15 juta seperti pada Hendri tapi tak kei barang sing luwih apik nah niki yo kan niki yo gak kena sudah jadi akad kok rusak ini ya sing kok ngeten iki gak kena mereka ini akadnya wis dadi walaupun dalam masa khiyar ya kan beto nek lelang nek lelang gurung dadi ya sampai ini wanita sebaiknya saya buka harga 10.000, saya 15.000, yang berani lebih saya 10.000. Oh, ini mau 10. Enggak ngantuk. Saya 20.000. Oh iya iya iya. Ada yang lebih lah. Saya 50.000. Saya 1 juta. Oh, sekarang dia ya ya enggak ada lagi. Ya wis lah, tak terlalu 1 juta nyo. Nah, ini enggak apa-apa. Karena jual belinya belum istilahnya jadi itu dalam masa nyang-nyangan. Sehingga oleh itu jual beli yang sudah jadi, ya toh? Terus sampai ngongkon rusak wala yak tubuh dan orang kena ngelamar sapa wong sapa rajul ala khidbati akhihi ing atase nglamar ing atase lamarane dulure rajul nek terus lamar koncone aja kok lamar pakar makan tanaman wala terus koncone wis nglamar kok dilamar itu Ramadan ngelamar ya sama sih ngelamar Ramadan ini dilamar wes wah teko wes jamal teko komersi sawah ya digowo wah pasti diterima iki wes jadi jamal aku lu ganteng wes komersi wes wah mas kawinnya wes digowo seno lah wong wedok nek kowe ngene iki. Walaupun ada cinta nang Ramadan, ah cinta itu hanya sebatas ucapan saja kan ya. Ya wis wis wis. Karo Ramadan gak sida wis. Diputus karo SMS tok tok gak sida. Apa kok lu gak ngerti lho nek kancane sing lamar. Ngene iki gak oleh. Kecuali entah minta izin carane. Tuh. Aku seneng karo calonmu tuh tak lamar yuk ya wis lah gak apa-apa aku iki enakan nang kanca wah sih sing ngapi yo ngono Bang ya kanca tenanan iki koyo ngono ana kancane kepengin barang jane dhek kepengin itu kanca tenanan itu lebih mementingkan temannya daripada dirinya sendiri itu kanca tenanan kan jeneng Nabi niku lho dan sahabat ngono kan jeneng Muhammad ya Mat Ahmad kanca musa pomet. Kanca akrab iki lho. Kanca akrab kanca tenanan iki lho. Karena enggak setiap orang itu teman. Kenalan akeh, tapi kalau teman itu sedikit. Teman itu sedikit. Kalau kenalan banyak kayak kau ini semuanya di pondok kenalan semua. Tapi yang mungkin yang kau jadikan teman cuma satu kan. Yang bisa kau rasakan suka dukanya, ya kan toh? Cuma satu itu tenan. Teman tenanan kayak gitu. Yang dia ketika membutuhkan bantuan aku bantu, ketika butuh utangan aku ke utangan, itu jenenge teman tenanan. Kalau lah nek koyo ngene iki sunah ngalah wis karo kancane. Kalau kok seneng wong loro iki pada satu orang, ya wis lah. Wis ganggu awakmu lah selamar. Ndak wis kan. Ganggu sampean wae. Walah. Kok padha telat-telatan niki. Ramadane sak ganggu aku lah ngono. Kalah. Konco tenanan kaya ngono mas ya teman tapi gak ono jadi jarang orang itu jadi sotik tenanan itu jarang biasanya kenalan dan ini haknya beda sotik kalau kenalan itu haknya beda nanti benten kalau kayak gue kenalan wake temannya berapa wah 200.000 wah itu kenalan bukan teman itu ya kan. Kala dadi nek wis dilamar koncone aja mbok lamar. Jenenge kuwi ngerusak kebahagiaan teman. Gak oleh. Wala tasalu lan ora kena njaluk sapa almaratu wong wadon talaqo uhtiha ing nolak dulure mar'ah. Kala litakfa'a supaya malik sapa ibrah ma ing perkara inaiha kang tetep ing dalem apa iku jenenge wadai iku uhtiha dadi yo kan ini gak harus satu saudara jadi perempuan itu jangan meminta cerai jangan meminta agar seseorang itu menceraikan istrinya. Banyak yang terjadi, banyak terjadi ini gak oleh haram ini. Perempuan mau dinikahi oleh laki-laki, tapi laki-laki itu sudah punya istri. Ya, jatuh cinta wis iki, sering ketemu, sa kantor, sa opo. Gelem aku mas nek sampean kawin dengan syarat bojone sampean cerai. Nah, ini gak oleh ini haram ini gak oleh. Lha sampean wae kudu pinter ngene iki. Nek sampean seneng karo berarti sampean harus menerima saya apa adanya. Walaupun saya sudah beristri, kok tidak akan peduli. Yang penting kok menjadi istriku. Ngono wae yo wae tenanan iki. Cinta tenan iku berarti. Hah? Nek mongkon anu mas, aku gelem dikawin sampean, tapi syaratnya istri pertama sampean sampean cerai. Kan iki gak seneng tenanan. Haram ngoten niku gak oleh, ngoten niku mboten asa. Qala mutafaqun alaihi. Qala wali muslimin lan iku tetep kadhi Imam Muslim. Qala utami jago. La yasumi utawi dawuh la yasumi ora kena apa iku nyang artine ya adol nuku sapa muslim muslim ala saumil muslimi ing atase tukuane wong muslim liya. Kala dadi ngene lho iki gambarane wala yasumi al muslim ala saumil muslim ini padha karo wala yabi ar-rajul ala bai'i ahli persis gambarannya ya, bukan berarti itu nyang-nyangan gak oleh, bukan ngoten saling tawar-menawar gak oleh. Kalau masa dalam saling tawar-menawar gak apa-apa ya main teko ini tak terlalu jelas ngawamu ini ada 10 jadi aku jadi sampan oh 5 ewis karena uang teko mari kuno teko niat tuku ini niat tuku. Ya tuh kurung jati ini kan akadnya. Ini berapa pak? 10 ewe mas. Wis pitung ewe wis. Gak masalah ini. Sing gak oleh itu nek wis didoro ya wis pak. 5 ewe wis pakat yuk. Yo. Ya sik yo aku tak rono sik. Tak cukup barang iki yo. Ah ono wong teko pak. Digelasi sama ojo didol karo wong iko. 5 ewe tak tuku ae wis. Ya. Tak tuku pitung ewe piye. Dan ini lu jenengi wala yasum al muslim ala saumi akhi. Kalau cuma sekedar tawar menawar kayak dalam apa namanya lelang itu gak masalah. Kala wa nabi ayyub al ansari radhiyallahu anhu. Kala sedau sidin abi ayyub sami tukrung sopeng sun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu wali dau sidin rasul. Tahu ini manutesa panewong farroko iku lamun misah sopoman bina walidatin yang dalam antara ini wong tua budak mana nih waladihah lan anai walidah budak watun lan anai farroko mongko misah sinten Allah Allah bina hu yang dalam antara ini man wa bina ahibatihi lan yang dalam antara ini piro-piro kekasih man yaumal kiamati yang dalam dino kiamat. Jadi jangan dipisah antara budak perempuan dan anaknya dalam segi permilikan karena ini nanti yang membahayakan bagi anak nih. Jadi kalau engkau mau beli ibunya, beli juga anaknya. Kalau engkau menjual anaknya, jual juga nopo ibunya. Rawahun wa dongi hadis Ahmad bin Muhammad wasahahu. Lan yo eling hadis sobatin miri mantip ngidi. Al-Hakim al-Hakim walakin fi isnadihi tetap ini gue tetap yang dalam sanad hadis sumakulun utawi pembahasan dhaif artinya walahu lan iku kadwi hadis syahidun utawi syahid wa ana li ibni abi thalib radhiyallahu anhu qala tau sidin ali amaroni perintah ingin sun sidin rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi ha ing yen to atur sapa ingsun ulama ini ing budak loro akhwa ini kang seduluran karuni ada dua budak bersaudara ya kakang adi budak kabeh ceritane aku karo Kanjeng Nabi kon ngedol niki babi tuhuma mongko atur sapa ingsun ing ulama ini akhwa ini fafarraqtu mongko misah sapa ingsun bainahuma ing dalem antaraning dua ulama ini tak pisah. Berarti dua budak ini saya jual kepada dua orang yang berbeda, tidak kepada satu pembeli. Niki dipisah. Fadakartu mengkonotur sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono misah din Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sebut dengan Kanjeng Nabi terus. Fakala mongko dawuh sitin Kanjeng Nabi adrik huma nyusul sapa sira ing ulama ini susul fardaji huma mongko njeblo sapa sira ing ulama ini ambil lagi ya batalkan jual belinya wala tabi umalan ojo atul sapa sira ing ulama ini ila jami'an kecopo hale kabeh berarti ada sini nunjukkan haram memisah di antara dua budak yang bersaudara. Wahuna ning hadis Abu Ahmad wa rijaluhu utawi pira-pira rawi ni hadis iku istiqatun pira-pira wong kang dipercaya. Wa qad sahahahu lan teman-teman nyohel ing hadis sapa Ibnu Husaimah wa Ibnu Jarud wa Ibnu Hibban. Soala sapa raya pokoke arare. Jadi, saya ini, betul. Sebab Nihban dan Imam Ibn Hibban, wal Hakim dan Imam Hakim, wal Tabarani dan Imam Tabarani, wal Ibnul Qattan dan Imam Ibnul Qattan, wallahu a'lam. Ya Rabbana ala rafna, bi anna nabada rafna, wa anna asrafna, ala lalu asrafna, fatub alayna. فآمن روعتي واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الغلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أرضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند العبد وآله وصحبي عدد تخصيص بي والحمد للإله في البدر والتناهي دار دار الله فيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هذه دار دار الله فيها عباد الله عمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله